adik-adik, siapa yang sudah pernah lihat burung gereja? Saya juga. Burung gerejanya besar apa kecil? Kecil. Nah, yang kecil saja Tuhan Yesus cinta, apalagi kita. Tuhan Yesus bilang, burung-burung pun Dia pelihara, bunga di padang Dia hiasi. Apalagi kita ini, ciptaan Tuhan yang termulia, pasti Tuhan Yesus lebih cinta.